belasan hari kita diwajibkan menahan diri. Tiada alasan kita untuk tak turut berperang melawan hawa nafsu. Segala kemurahan, bulan dimana salah satu malamnya syarat dengan kemuliaan. Malam dimana pertama Al-Quran diturunkan, malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam yang penuh dengan kesejahteraan. Salah satu malamnya syarat dengan kemuliaan adalah bulan di mana di dalamnya melimpah segala kemurahan. Bulan di mana salah satu malamnya syarat dengan kemuliaan. Diwajibkan menahan diri. Tiada alasan kita untuk tak turut berperang melawan hawa nafsu. Adalah bulan dimana di dalamnya melimpah segala kemurahan. Bulan dimana salah satu malamnya syarat dengan kemuliaan. Malam di mana pertama Al-Quran diturunkan, malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit sang fajar. Salah satu malamnya syarat dengan kemuliaan.